bersamamu, wahai kekasih Allah. Alangkah indahnya jika dapat bersua, walaupun seketika bersamamu, wahai kekasih Allah. Lama kau pergi meninggalkan kami, walau sedih di hati menyahut panggilan dari menyahut panggilan dari ilah.